العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإنه قد فاز من اتقى، وإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، رحمني الله وإياكم. الحمد لله، segala puji milik Allah yang senantiasa melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman yang senantiasa menyinari hati kita, menerangi jalan kita, menguatkan semangat dan etos kerja kita dalam rangka beramal saleh, mendirikan ibadah yang mudah-mudahan dengannya kita mencapai ridhanya. Ma'asyar muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selawat dan salam kita senantiasa disampaikan kepada nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang berjihad fisabilillah menyampaikan risalah al-khalidah, risalah terakhir yang menjadi penyempurna risalah-risalah yang Allah kirimkan kepada umat manusia untuk menunjukkan jalan kembali yang benar, supaya mereka tidak bingung mencari jalan sendiri-sendiri. Tapi Allah tunjukkan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَأَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Apabila sampai kepada kalian hidayah dariku, maka siapa mengikuti hidayahku maka tidak perlu takut dan khawatir. Semoga Allah SWT mengokohkan hati kita, menguatkan azam kita untuk tetap istiqamah di atas jalan yang telah beliau bentangkan, sehingga kita dimudahkan bertemu dengannya dalam keadaan diterima. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, masih bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, terjemah ringkas yang ditulis oleh muhaqqiq kitab Ar-Risalah Al-Syekh Al-Allama Ahmad Muhammad Syakir Al-Misri rahimahullahu taala. Ketika beliau menceritakan, ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala setelah beliau lama di Irak, kemudian masuk ke Mesir, dan kemanapun beliau pergi, beliau menorehkan prestasi, yang patut dikagumi karena membawa pencerahan dan ilmu yang sebelumnya orang mungkin tahu tapi belum memberikan perhatian, atau orang belum tahu lalu beliau bangkit batang yang terendam. Maka dengan demikian jadilah beliau seorang ulama yang senantiasa menghidupkan hadis dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kelebihan beliau yang menggabungkan antara ilmu al-fiqh dan ilmu al-hadis. Dengan ilmu hadis beliau diberikan kemampuan untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, kemudian mana hadis yang dipahami secara zahir, mana hadis yang sifatnya ikhtilaf, yang sifatnya kontradiktif, mana an-nasikh wal mansukh, mana am, mana khas, yang dipahami oleh orang-orang yang faqih. Sehingga menggabungkan kedua ini membuat seorang imam benar-benar mumpuni. Dan itulah sebabnya kemarin ketika Imam Abdul Walid Al-Baji menasihati dua orang anaknya, hendaknya kalian belajar ilmu keluar dari kungkungan taklid kepada seseorang atau kepada mazhab, kepada imam. Tapi kalau kalian tak bisa menjadi muttabi' yang mengetahui dalil-dalil, atau mujtahid yang bisa berijtihad sendiri, kalau tak dapat mesti taklid juga, maka taklidlah kepada Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik ibn Anas. Kenapa? Karena beliaulah yang di zamannya imam di bidang hadis dan imam di bidang fikih. Beliaulah di zamannya yang menguasai atau menjadi bintang utamanya tanpa saingan, atau hampir tanpa ada pesaing menurut Imam Abu Walid Al-Baji. Nah, Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil ilmu dari sang bintang ini, Imam Malik, yang merupakan bintang fikih dan hadis pada zamannya. Mengambil ilmu dari juga mega bintang di bidang hadis, Imam Ahmad bin Hanbal di antaranya, dan yang lain lagi ada Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman ibn Mahdi, ada Waqi' bin Jarrah dan lain-lain, yang mereka adalah imam-imam hadis dan fikih pada zamannya. Dia mengambil ilmu dari murid-murid utama Imam Abu Hanifah yang bintangnya bersinar di bidang fikih, khususnya fikih ahlul ra'i. Maka Imam Syafi'i menjadi punya jurus kombinasi. Punya jurus kombinasi. Dibawa ke majlis hadis, dia tidak akan terdiam, karena dia juga menguasai. Bawa ke majlis fikih, memang beliaulah sang pangerannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kemanapun beliau pergi, baik ke Irak yang merupakan sarangnya ahlul ra'i, atau ke Mekah yang adalah sarangnya ahli hadis, atau di Madinah sampai ke Mesir, maka beliau bersinar karena memang lampunya yang terang. Dan inilah pelajaran yang berharga bagi kita kaum muslimin. Kalau kita nak terang, jangan padamkan lampu orang, tapi terangkan lampu kita. Inilah Imam Syafi'i rahimahullah, sana kemari dia mencari ilmu untuk menerangkan lampu, sehingga tidak dengan memadamkan lampu orang lain. Kalau kita kan ada, kalau nak terang padam ke lampu orang. Ibarat olahraga panjat pinang, nak naik, kalau nak naik pijang kawan, ada. Kalau nak naik pijak kawan. Makanya besok panjat pinang tu dirubah lagi, jadi bukan ke atas, tapi ke dalam sungai. Tidak ada yang coba. Sudah pernah coba? Banyak pinang. Tidak ya? Yang lama yang baru tidak ada juga. Buat versi baru. Jadi panjat pinangnya ke dalam air, bukan ke atas lagi. Jadi siapa yang jatuh, jatuhnya ke air, tidak pijak kawan. Jadi masing-masing berusaha. Coba nanti ya. Hah? Kita buat kolam besar untuk panjat pinang. Karena ini apa namanya, bentuk karakter, membentuk kebiasaan. Kalau nak naik pijak, nak bayar ke pijak, pijak kawan. Ini dirubah ni pak. Sekarang tak pergi pijak-pijak lagi. Kalau nak apa, nak dapat hadiah, pandailah bergelayutan sampai ke ujung. Siapa yang sampai ke ujung, insyaAllah dapat dapat hadiah. Jelas? Bisa coba? Saya mau nyumbang saja, tapi tak banyak lah. Sebatang pinang aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu ثم دخل مصر في سنة 96 عفوا في سنة 99 و100. Kemudian beliau masuk ke Mesir pada tahun 199. Fa aqama biha ila an mat. Beliau tinggal di situ sampai meninggal dunia. Yaitu tahun 204 meninggalnya. Berarti kalau 199 berarti 5 tahun menjelang meninggal beliau. Ternyata 5 tahun cukup membuat beliau dikenal dan terkenal. Yu'allimun nas as-sunnah wa fiqh al-kitab wa sunnah wal kitab. Mengajarkan kepada orang as-sunnah. Ini mungkin semua ahli hadis bisa. Semua orang yang baca hadis bisa mengajarkan sunnah. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa fiqh as-sunnati wal kitab. Kemudian fikih sunnah dan ini tidak bisa semua orang. Paham tuan-tuan? Paham? Mengajarkan kepada orang, misalnya salah satu sunnah Nabi salat berjamaah. Tapi mengajarkan fikih sunnahnya, bahwa ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat muakkad, dikerjakan bukan ditinggalkan. Karena kebanyakan orang mengatakan sunat muakkad ditinggalkan. Buktinya apa? Kebanyakan tidak sholat. Kebanyakan tidak sholat berjamaah. Tapi orang-orang yang dianggap berilmu sekalipun, ketika diajak sholat berjamaah, yang sunat-sunat jika ribana alinya, yang sunat-sunat jika ribana itu ngaji situnya. Subhanallah, ini bukan ngaji situ, ngaji sini juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sunat muakkad. Dari mana datang wajibnya? Ini fikihnya. Dari mana datang sunatnya? Dari dalil ini fikihnya. Makanya memahami fikih as-sunnah wal kitab itu adalah pekerjaan yang lebih dalam lagi daripada hanya sekedar menyampaikan bahwa ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Apa bedanya orang yang faqih dengan yang tidak faqih? Yang faqih ketika melihat orang yang tidak sepaham atau tidak mengamalkan, yang tidak mengamalkan, dia akan lebih luas wawasannya. Orang ini tidak mengamalkan karena menurut dia ini tidak wajib. Tapi orang yang tidak faqih, dia kan ini orang sudah berbuat dosa ini. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah. meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tak biasa belajar fikih, hanya belajar sunnah, dia hanya akan tahunya ini sunnah ditinggalkan berarti tidak ikut Nabi. Ahli apa namanya? Kalau tidak ahli sunnah, ahli apa namanya? Nah, ini masalahnya. Jadi kalau tak ikut, tidak menjalankan sunnah, berarti tak ikut Nabi, otomatis ahli. Nah, ini masalahnya kaum muslimin. Ini yang bedanya ahli sunnah yang ngajarin sunnah dengan yang ngajar fikih, yang mengajar fikih sunnah. Paham? Buat contoh konkret, Buat contoh konkret, boleh ya nak? Biar jelas nak. Dulu ketika ada yang bertanya ke saya waktu ngaji, pengajian, tentang apa hukumnya berjenggot Ustaz? Mungkin karena dia jauh di belakang tak nampak jenggot saya. Jenggotnya enggak Pancasila kan, hanya lima helai. Nah. Jenggot lima helai saja. Nah. Dia bilang, masalah jenggot pertama dia itu sunnah sabita dari Nabi SAW. Sunnah yang sabit dari Nabi SAW. Tetapi kalau bertanya tentang hukumnya, ikhtilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah wajibah, sunat yang wajib. Ada yang mengatakan sunnah mustahabbah yang merupakan sunnah fitrah laki-laki. Laki-laki biar ganteng pakai, biar gagah ya. Kalau perempuan tidak perlu gagah. Antum suka perempuan gagah? Tidak ya. Perempuan biar tidak gagah, kalau ada jenggotnya mesti dicukur. Laki-laki biar gagah mesti pakai, mesti pakai jenggot. Tapi dari sisi hukum tak sepakat, ulama mengatakan wajib. Mungkin karena dari awal juga sudah sengaja ngintip-ngintip kaji kan, keluar isu sadasman tak semanhas sama kita. Apa salah? Kata dia jenggot tidak, tidak wajib. Dikiranya ini manhaj. Allah musta'an. Nah, ini bedanya yang mengerti ini sunnah Nabi, yang paham ini fikih sunnah. Paham? Tak ya, paham? Kau salah paham lah, tambah cito nanti. Kau muslim. Jelas. Jadi orang yang faqih, orang yang faqih yang tidak paham fikih sunnah dan kitab Al-Quran, dia hanya tahunya makna zahir saja. Disuruh beramal, dikerjakan. Yang kerja ini orang ahli sunnah. Kalau tidak dikerjakan bukan berarti bukan ahli sunnah, berarti ahli. Nah, ini yang masalah ini tuan-tuan. Langsung misalnya kita paham ya, apa tadi? Celana cingkrang. Sunnah Nabi kan? Betul? Atau tanya kan haram. Nah, sunnah Nabi tadi. Orang yang faqih, paham fikih sunnah, paham fikih sunnah, beda dengan orang yang tahu itu sunnah. Orang yang tahu itu sunnah, dia katakan, ini lihat, wah cingkrang sana, ini ahli sunnah. Kalau tengok celananya nyapu lantai, berarti bukan ahli sunnah. Ahli apa namanya? Ahli bin'ah. Ini bahaya yang seperti ini. Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dengan isbalnya seseorang, dengan isbalnya seseorang, tidak otomatis menjadikannya keluar dari ahli sunnah. Itu bedanya yang faqih fiqh sunnah dengan yang hanya tahu sunnah. Mana yang lebih mudah? Hah? Mana yang lebih mudah? Mengajarkan sunnah atau mengajarkan fiqh sunnah? Hah? Mengajarkan sunnah lebih mudah. Cuman masalahnya kalau tidak faqih, tidak diberikan pemahaman fiqh sunnah, maka akan seperti seorang yang baru tahu jurus. Kalau ibarat latihan apanya, latihan silat, baru ban putih dikasih jurus. Hah? Jurus pemungkas. Baru berlatih dikasih jurus kasus pemungkas. Akhirnya habis dibunuh orang pun ya. Allahu musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini yang tak boleh. Jadi makanya memutuskan seorang itu ahli sunnah, bukan ahli sunnah, bukanlah pekerjaan orang yang hanya tahu ini sunnah. Bukan hanya pekerjaan orang yang tahu bahwa ini sunnah, selainnya tidak sunnah. Sebab nanti kalau kita katakan begitu, nanti kita katakan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan tidak haram isbal, seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, yang tidak haram isbal kalau tidak diiringi dengan sombong, ya kita katakan, oh, berarti Imam Syafi'i tidak imam ahli sunnah. Bukan beliau sendiri. Diriwayatkan dari Atha bin Abi Yasar. Diriwayatkan dari Sa'id bin Sa'id dalam satu perkataannya. Diriwayatkan dari Atha al-Khurasani dan lain-lain para ulama fikih. Nanti kita sortir mereka dari ulama ahli sunnah. Pas sampai di akhirat awak kena sortir rupanya kaum muslimin dan muslimat. Tetapi mohon maaf, beda antara orang yang mengatakan ini hukumnya dengan orang yang mencari mengamalkan yang sempurna. Nah, kita yang diberi Allah Subhanahu wa taala semangat mengamalkan, syukuri itu dan teruskan. Karena yang namanya perintah Allah minta dilaksanakan. Allah tidak katakan bahwa kalau yang perintah saya yang wajib kerjakannya, yang sunat tidak usah kerjakan, kan tidak ada kan? Iya kan? Jelas. Bahwa kalau itu perintah dan bagian dari agama, semakin kita laksanakan Allah semakin suka sama kita. Tetapi urusan menghukum orang dengan hanya amalan-amalan zahir, ini bukan ahli sunnah, ini ahli bid'ah, itu bukan pekerjaan orang yang belum faqih dalam masalah sunnah. Jadi kita-kita yang baru tahu sunnah tapi tidak faqih sunnah, maka kita tidak punya hak untuk mentes orang. Anda bukan ahli sunnah. Karena banyak hal-hal yang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama ahli sunnah sendiri. Ulama ahli sunnah sendiri. Misalnya, ini tanggal 1 Zulhijjah ini sudah diumumkan. Silang isbat semalam, saya belum mendengar ininya. Sudah, alhamdulillah. Hari ini tanggal 1. Salah satu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, siapa yang berniat berkorban tak boleh lagi motong kuku, tak boleh lagi gunting atau mencukur segala rambut dan bulu sampai disembelih hewan korbannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kalau dilihat dari fikihnya ulama tidak satu pendapat. Ada 4 mazhab di sini dan seluruhnya ulama ahli sunnah. Katanya Imam Syafi'i ahli sunnah. Iya. Menurut Imam Syafi'i apa pendapatnya? Hah? Bagi beliau adalah makruh. Itu makruh tanzih. Makruh saja, Pak. Tak sampai haram. Jadi kalau ada nanti kawan, tengok pula nanti. Ah, baguntiang, Pak. Tak ahli sunnah ini. Tak bisa. Jelas. Nanti ada teman kita, ngaji sama kita ini, ngaji sunnah ya misalnya. Istilah-istilah ini ya. Nampak dia di barbershop, dia apa namanya, di tempat tukang potong rambut kan. Itu Pak, ini ngaji sama kita kan. Sudah keluar dari ahli. Nah, jika muslim ini. Mungkin dia mengikut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Syafi'i al-sunnah apa enggak? Ahli? Sunjau lah. Enggak ya? Baik. Imam Syafi'i al-sunnah. Demikian juga dengan Imam Malik. Ahli sunnah apa enggak? Ahli sunnah. Nah, mengatakan juga makruh. Imam Abu Hanifah mengatakan mubah. Imam ahli sunnah enggak? Ahli sunnah. Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan makruh tahrim. Kemudian sepakat semuanya setelah mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, sepakat semuanya mengatakan siapa yang melanggar ini korbannya tetap sah. Jadi jangan gara-gara nanti nengok begunting pula dia tanggal 2 ini kan. Nah, ini keluar dari al-sunnah tidak. Itu maksudnya bedanya antara mengajar sunnah dengan mengajar fikih sunnah. Maka di antara ulama-ulama hadis kita, seperti yang dijelaskan dalam terjemah Imam Syafi'i tadi oleh Syekh, ada yang memang mengajarkan hadis. Ya, tidak salah kan? Betul ya, mengajarkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, diajarkannya perintah Nabi, perbuatan Nabi, pertetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya diikuti. Karena ini adalah manhajnya Ahlussunnah, adalah diamalkan. Imam Asy-Syafi'i tadi ketika dia mengatakan tidak haram, lalu dia motong kuku dia. Enggak kan? Enggak. Ketika Imam Syafi'i mengatakan ada khilaf misalnya tentang isbal, isbal dia. Enggak. Ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat berjamaah itu sunat muakkad, dia tinggalkan salat berjamaah? Enggak. Makanya disitulah perlunya semangat sun, semangat sun, sunnah itu. Bukan hanya semangat fikihnya saja. Karena fikih itu adalah alat memahami. Sedangkan hasilnya adalah mengamalkan. Kita akan ditimbang nanti, bukan tahu pendapat Abu Hanifah atau Malik. Tidak. Nanti ketika hisab, kenapa kamu tidak amalkan? Masalahnya mazhab saya sunat dan cuma semangat saya tinggalkan. Tidak ada hasilnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oh, karena pendapat antum sama kan ini ditambah pahala bonus. Tidak ada. Gara-gara ikut mazhab Syafi'i dapat bonus. Tidak kan? Tidak. Jelas kaum muslimin. Jadi buah ilmu itu adalah mengamalkan. Cuma untuk menyikapi, kalau ditanya tentang hukum atau ketika melihat orang berbeda dengan kita, oh kita bawa, oh ini mahram kali, maksudnya dia sunat. Bukan berarti kita berdakwah, enggak. Misalnya saya dengan Ustaz Riani, dia pendapatnya sunat muakkad sholat jemaah. Saya kepala kantornya, saya wajibkan dia sholat jemaah. Sebab apa? Saya tidak ingin anak buah saya rugi. Tidak ingin anak buah saya rugi. Walaupun dia berdebat setelah itu dengan saya, Ustaz kenapa wajibkan? Kan cuma sunat. Saya katakan, saya sebagaimana saya berusaha menurunkan amprah gaji, kalau saya tak turunkan marah tak tuan? Weh, kalau ada gaji yang menurunkan, saya tak tekan SK-nya anak kantor saya, marah tak sama saya? Kenapa marah? Merugikan, kan? Merugikan? Demikian juga agama ini. Maka saya wajibkan tuan-tuan, bukan karena apa, memang tak wajib, cuman saya takut anda nanti rugi. Jelas? Walaupun tidak ada hukumannya, siapa yang tak salat berjamaah misalnya tak ada hukumannya, memang tak ada, karena dia sunat. Cuman sunat tapi takut antum tak terima gaji, ada dendanya? Tak terima gaji ada dendanya? Tidak kan? Orang yang tak terima gaji dia denda? Tidak ada dendanya. Cuman suka orang tak terima gaji? Tidak kan? Makanya saya sebagai yang memiliki wewenang, saya nak usahakan tuan-tuan, puan-puan yang ada di bawah kendali saya beruntung dunia akhirat. Sebagaimana saya kadang sampai malam rapat untuk memutuskan anggaran, masukkan mata anggaran, masukkan mata anggaran ini, supaya tuan-tuan ketika buat kegiatan keluar anggaran, demikian juga saya harus lebih bersemangat untuk menyelamatkan gaji tuan-tuan di akhirat. Jelas? Jelas? Apa jole? Hah? Bahwa semangat mengamalkan harus senantiasa dipupuk sebelum mempelajari khilaf dan fikihnya ini. Jelas? Hah? Jelas? Makanya dulu kaum muslimin dan muslimat, Nabi ngajarkan fikihnya dulu atau ngajarkan sunnahnya? Ngajarkan sunnahnya. Lalu ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, mereka tanya ke Nabi kan? Kata Nabi, ini tidak apa-apa. Karena tidak wah, dah wajib, selesai. Sama nanti tuan-tuan ketika nadu ke saya, Ustaz, Ustaz itu tidak sholat berjamaah, kata misalnya kan, saya bilang bagi dia sunat, tidak apa-apa. Kecuali dia bilang haram sholat berjamaah, itu baru kita datangin. Nah, tapi kalau dia bilang tidak wajib, ya memang tidak wajib menurut sebagian ulama. Dan dalilnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya jelas ya. Jadi besok nanti ya, tengok, tidak penjenggot ahli bid'ah kan? Belum tentu, belum belum tentu. Sama sekarang orang mengkritik, kata kalian bilang, ini pakai kaidah sebagian kita dia. Kalian bilang Raja Salman ahli sunnah, tapi dia isbal. Nah, gitu, tapi dia isbal. Nah, gimana jawabnya kan? Nah, itu. Jadi makanya kan sembarang mengatakan orang tidak ahli sunnah. Ahli sunnah itu apa? Nah, itu gitu ya. Kalau ahli itu kan bahasa Arab dia. Ahli itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia kan? Sudah jadi bahasa Kapan dikatakan seseorang itu ahli? Ahli komputer. Memahami aja. Saya paham komputer loh. Punya sertifikat saya. Hah? Antum nak elementary saya punya. Maintenance saya punya. Nilainya excellent. Tapi kalau komputer saya rusak dikit, enggak bisa saya perbaiki. Itu paham aja. Hah, apa yang dibilang ahli? Paham aja. Hah? Nah. Taib, keluarga kita disebut juga dengan ahli ahli al-bait. Kenapa di ahli al-bait? Tak tahu juga. Subhanallah. Kenapa ahli bait? Rupanya pakai bahasa itu kurang baik. Ahli itu ada artinya asyul mulazim, sesuatu yang selalu bersamanya. Maka disebut ahlul bait wanita, disebut ahlul bait karena dia selalu selalu di rumah. Nanti kalau suami yang selalu di rumah, rumahnya suami jadi orang rumah. Betul? Makanya bahasa kita kan istri namanya orang orang orang rumah. Kenapa? Karena dia selalu selalu di rumah. Suami orang luar. Enggak, enggak luar, enggak betul. Suami enggak disebut orang rumah. Suami enggak disebut orang rumah. Kecuali suami yang jadi penunggu rumah, nanti istrinya bilang. Kalau istrinya selalu di luar kan, suami di rumah, dia bilang, orang rumah kamu mana gitu ya. Biasanya kita bilang ahlu yang senantiasa bersamanya. Hadza ahli, ini keluargaku, karena keluargaku selalu bersama saya. Nah, walaupun berpisah tempat, dia akan terikat terus dengan saya. Saya misalnya merantau ke Malaysia, saya punya anak gadis, ketika nikah bisa nikah sendiri dia? Enggak kan? Atau jangan anak gadis, anak bujang pun nak nikah dia harus ngasih tahu juga, iya kan? Karena ini namanya ahli. Demikian juga ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu yang senantiasa bersama bersama sunnah. Nah, senantiasa bersama sunnah. Makanya kita ingin jadi ahlus sunnah yang senantiasa bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum asalnya. Baik. Ini panjang di sini jadi wa yunadziru mukhalifihi wa yuhajjuhum. Dia ber ini sudah kemarin ya, selesai nih. Tapi yang poin yang tadi itu penting karena di sinilah letaknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berbeda dengan ulama-ulama hadis yang lain yang akhirnya mereka sendiri belajar kepadanya. Di sinilah Imam Ahmad belajar kepadanya, bahkan muridnya gurunya sendiri juga ada yang belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian masuk penanya selanjutnya. Naam, wa mata wa dufina bi Misr. Beliau meninggal dan dikuburkan di Mesir. Wa qabruhu ma'rufun masyhurun ila al-an. Bukti orang mati di situ kuburannya. Makanya banyak orang mengklaim kuburan karena membuktikan syekhnya mati di situ. Ada syekh kuburannya di Kampar, ada di Bukit Tinggi, ada di Pariaman, ada kan? Ada tak? Ada syekh-syekh yang dibilang itu. Kuburannya tiga. Mana yang benar? Uponya, sorbannya di sini, sarungnya di Bukit Tinggi, apa namanya, bajunya di Padang, kemudian jasadnya hilang. Tidak tahu itu. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini akibat ghulu dalam beragama. Kuburan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah masyhur wa ma'ruf ila al-an. Masih dikenal dan terkenal. Dikenal di tempatnya dan jadi tempat orang banyak ziarah. Sebagian yang tidak memahami sunnah ziarah kubur, mereka macam-macam. Ada yang tawaf pula di sana. Kabarnya saya tidak pernah lihat. Tawaf di kuburan itu. Nauzubillah. Dan kabarnya PAD-nya tinggi dari sini. PAD sumber pendapatan asli daerah. Nah, di saat pemerintah tak berilmu atau punya ilmu yang keliru, maka akhirnya menjadikan itu sebagai destinasi wisata. Nah, biar lebih apa agamis, destinasi wisata religius. Aja. Kaum muslimin ya, apapun namanya kalau tidak sesuai syariat pasti jahiliyah. Ini orang kadang-kadang buat perlombaan bujang dara Islami. Gimana bujang dara Islam? Kenapa dua pak? Kita buat se-Islami mungkin Ustaz. Paham bapak, paham tak Islam bagaimana? Yang namanya anak gadis tak boleh dipamerkan. Ustaz ini tidak, ini radikal tidak bisa begitu kata. Iya kamu muslim ya. Kalau itu radikal mengikuti agama radikal ya apa boleh buat, silakan aja lah. Ini bukan radikal, ini adat asli Melayu kita sebelum jadi Melayu. Anak gadis kalau masih Melayu pemalu, tapi kalau sudah tidak malu namanya Melayu. Bapak umur ada yang paling tua di sini? Antum? Oh belum ya, masih ya. Yang paling tua. Anak gadis dulu, ada anak gadis dulu jemput anak bujang ke rumahnya. Yang dulu-dulu pak, bukan sekarang. Sekarang banyak. Nah, yang undang sudah berubah dari Melayu ke Melayu nih yang begini. Tuan-tuan tahu tak bahwa ruang rumah kita, ruang depan biasanya siapa? Tamu laki-laki ya. Ruang tengah? Tidak paham lagi adat Melayu. Ruang tengah? Perempuan? Ya. Kalau ada acara, laki-laki di mana? Depan, betul. Di tengah? Perempuan. Belakang? Amak-amak. Jadi mana dari awal tidak campur kita? Ini yang Melayu asli. Ya saya? Buat penelitian ya. Nah sekarang ditampilkan dengan secantik mungkin, gini yang nonton apa-apa belum. Ya. Terus Islami di mana Islaminya? Di mana Islaminya? Tak mungkin, karena asal muasalnya perlombaan seperti ini tidak masuk kategori perlombaan dalam Islam. Tak bisa Islami. Inilah pentingnya ilmu. Jadi ketika pemerintahnya tidak berilmu atau mendapatkan ilmu yang keliru atau tahu ilmu yang benar tapi tidak mengikuti ilmu yang benar sehingga dihasilkan sebagai sumber pendapatan. Jadi karena tidak mengganggu pendapatan masyarakat, mereka kira bahwa dengan itu masyarakat akan adil, makmur, sejahtera. Demi Allah, Allah tak akan berikan kemakmuran yang diberkahi kecuali dengan mengikuti aturan dan perintahnya. Allah musta'an. Wa asha 54 sana. Beliau hidup 54 tahun umurnya. Wulida sanata 150 di Gaza. Beliau lahir di Gaza. Sekarang disebut dengan Jalur Gaza. Gaza di Palestina 150. Wa mata lailatul Jum'ah, meninggal pada malam Jumat, malam tadi. Rahimahullah ta'ala. Wudufina yawmal Jum'ati ba'dal asri, dan dikuburkan pada hari Jumat setelah asar. Akhira yawmin min Rajab, pada tanggal 30 atau 29 Rajab, hari terakhir bulan Rajab, sanata 400 tahun 204, yaitu Jumat 29 Rajab tahun 204 bertepatan dengan 19 Januari tahun 820 Masehi, atau 23 Qubah sanata 36 menurut tahun Koptik. Tahun Koptiknya 536, tanggal 23 Qubah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Ahmad Syakir mengatakan, "Wa laysa Asy-Syafi'i mimman yutarjamu law fi awraqin aw kararis." Imam Syafi'i bukanlah orang yang biografinya cukup ditulis seperti CV kita, ya, yang ditulis dalam beberapa kertas. Tak cukup. Waqad alafal ulama al-a'immah fi siratihi kutuban kathiratan wafiyah. Para ulama, para imam telah menulis tentang sejarah Imam Syafi'i dalam beberapa kitab yang lengkap. wujida ba'daha wa fuqida aktsaruha, sebagiannya ditemukan, sebagian besarnya hilang. Ya, karena perang fitnah yang terjadi di kalangan umat Islam, baik perang sesama kaum muslimin apalagi perang dengan kaum kafirin dan musyrikin. Dan memang yang musyrik lebih dahsyat daripada yang selainnya. Seperti kata Allah SWT, ketika Mongol masuk ke Baghdad, hancur semuanya, bukunya dibuang ke sungai, sungai Al-Furat dan Tigris, sampai air sungainya hitam oleh tinta. Subhanallah, sungai hitam oleh tinta. Dan Baghdad seperti lautan darah. Jadi orangnya dihabisi, peninggalan kebudayaannya juga dihabisi. Demikian juga ketika perang salib, orang-orang salib. Yang sekarang kita kan umat Islam menjadi orang tertuduh terus ya. Radikalis Muslim, ada radikalis yang lain, ada ya. Kristen enggak ada, Yahudi enggak ada, Buddha enggak ada. Padahal kenyataannya yang radikal itu siapa? Yang dikorban selalu umat Islam. Ya tapi begitulah. Ya Nabi saja tertuduh kan, apalagi kita. Maka kaum muslim kita minta, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kaum muslimin dan mereka mengerti Islam dan menjadi pembela Islam. Wala'allana nuwaffaq ila an najma' ma tafarraqa min akhbari fil kutubi wa dawawin. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengumpulkan berita dan sejarah tentang beliau dalam beberapa dalam kitab-kitab. Na'am fi siratin khasatan bihi, dalam sebuah kitab sejarah hidup khusus insyaallah taala. Ini cita-cita beliau, tapi saya belum tahu apakah beliau terlaksana ini atau tidak. Saya tidak menemukannya. Sebab ada kitab tentang juhud Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam 2 jilid tentang sejarah hidup Syekh Ahmad Muhammad Syakir, yang menuliskan sejarah Imam Syafi'i dalam mukaddimahnya ini tentang sejarah hidup beliau juga. Ada 2 jilid kitab namanya Juhud Syekh Al-Allama Ahmad Muhammad Syakir fi Al-Hadithi wal Fiqh. Kemudian beliau menjelaskan lagi, waqad yafhamu ba'dun nas min kalami an asy-Syafi'i anni aqulu ma aqulu an taqlidin aw asabiyyah. Mungkin sebagian orang memahami dari apa yang saya katakan tentang Asy-Syafi'i bahwa saya mengatakan itu karena taklid dan fanatik. Limana sya'alihi aktsaru ahli al-ilmi min qurunin katsira min farfarruqihim syi'an wa ahzaban ilmiyah. Kenapa ini lahir? Kenapa orang mungkin sebagian menuduh saya taklid pada Syafi'i? Karena sebagian besar orang yang berilmu di, khususnya di beberapa kurun berikut ini, berapa kurun apa? Abad ya, berabad-abad lamanya, mereka tumbuh dalam perbedaan-perbedaan golongan dan mazhab. Iya kan? Di dataran India, Pakistan, Persian ini bagiannya Hanafi. Ya tak? Ke apa namanya, ke Sudan, Libya, Aljazair, Maroko, Mauritania, itu bagiannya Maliki. Asia Tenggara dan sebagian Afrika Tengah dan Timur itu adalah Syafi'i. Paham ya, kalau saya sebut Indonesia pasti Syafi'i. Bukan karena tahu Afrikanya, enggak kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Irak, Teluk, negara Teluk, ini Hambali kebanyakannya. Jadi karena orang rata-rata tumbuh dengan mazhab seperti ini, ketika saya berkata tentang Syafi'i seperti itu, karena saya juga taklid pada Syafi'i seperti keadaan mereka. Karena manusia itu selalu menyangka orang lain seperti dia. Idza sa'a fi'lun ba'i sa'at dhununuhu, kata orang Arab. Bila seseorang lakunya tak baik, dia berprasangka juga tak baik pada orang lain. Kalau dia sendiri taklid, dikiranya orang lain juga taklid. Banyak tuh kaum muslimin ketika kita mengatakan misalnya ikutlah sunnah Nabi, ya, jangan terkait dengan mazhab tertentu, dibilangnya ini bukan, ini taklid personal namanya, taklid karena ikut ustaz. karena ikut Ustaz. Demi Allah tidak. Imam Syafi'i dulu juga menganjurkan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hanifah juga menganjurkan seperti itu. Mereka katakan la yahillu li ahadin, kata Imam Syafi'i ini, istabanat lahu sunnah. Tak boleh bagi seseorang yang jelas baginya sunnah, ayat turuka hali qawli ahadin ka'inan mankan. Tak halal baginya meninggalkan sunnah karena ikut pendapat siapapun. Jadi ketika kita katakan di sini ikut sunnah, ya karena itu yang kita tahu. Walaupun tak faqih kita di sunnahnya, tapi kita tahu itu sunnah, kita laksanakan. Cuman bedanya faqih tadi sudah dijelaskan dengan yang tidak faqih. Tapi hal yang seperti ini dituduh pula karena orang biasa taklid ke mazhab, dikiranya kita juga taklid kepada personal tertentu. Sehingga lahirlah istilah Albaniyin misalnya, pengikut Imam Syekh Al-Albani, atau Baziyin pengikut Syekh bin Bas Uthaymaniyin, dan pengikut Syekh Ibnu Uthaymin, atau pengikut Dasmaniyin pengikut Dasman. Disebutlah dengan taklid personal. Ini baru pula istilahnya. Ya, baru. Saya dulu juga pernah menyangka hal seperti ini. Ya, ketika saya lihat sebagian orang mau fanatik kepada seseorang tentu, misalnya agaklah Syekh Albani misalnya. Dia bukan fanatik pada Syekh Albaninya. Dia banyak mengikut Albani, pertama memang karena belajar dengan Syekh banyak. Yang kedua, Syekh selalu mengemukakan dalil daripada pendapat. Nah, otomatis dia berbeda dengan lain. Kaum muslimin dan muslimat ini tidak masuk dalam golongan fanatik yang disebut dengan fanatik personal atau individual, tidak. Ini adalah karena ingin mengejar dalil. Tersalah kita, biasalah. Orang beramal menginginkan yang benar tetapi salah. Ada? Bisa. Orang-orang besar juga bisa salah. Makanya yang tak salah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mabniyatan ala nasabiyat al-mazhabiyah, karena dimangun di atas fanatik mazhab, bimma adarra bil muslimina wa akharahum an sa'iril umam, yang membuat orang-orang kaum muslimin menjadi terbelakang karena sibuk dengan perselisihan-perselisihan ini. Syekh sebenarnya ingin membersihkan dirinya supaya tidak dikira orang taklid buta kepada Imam Asy-Syafi'i. Masih banyak perkataan beliau, barangkali dalam kesempatan yang akan datang, kalau dirasa perlu untuk disebutkan, kita sebutkan. Mudah-mudahan kita masuk kepada sedikit atau sekelumit tentang kitab Ar-Risalah, supaya kita paham pula nilai kitab ini dari orang yang memang sudah paham dan mengerti tentangnya, dari penulis atau muhaqqiq kitab ini, wallahu ta'ala alam. Dan juga akan disebutkan di dalamnya tentang kitab-kitab Imam Syafi'i yang lain, karena kalau tak kenal tak sayang kita, maka kita perlu mengenali supaya kita menyayangi. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga dijauhkan dari segala yang salah dan mudarat, segala yang benar semata-mata taufik dari Allah, dan kita bersyukur kepadanya. Dan segala yang salah itu adalah kelemahan kita dan mungkin dari syaitan, dan kepada Allah SWT kita mohon ampunan, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudariku semuanya, saya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.